Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu karakternya adalah beliau orang yang murah senyum. Sampai Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat, menyampaikan, setiap kali Nabi melihat saya, Nabi selalu tersenyum. Jadi tidak pernah Nabi bertatapan wajah dengan seorang sahabat kecuali dalam keadaan tersenyum. Jadi Nabi itu murah senyum banget. Orangnya tuh ceria. Dan energi cerianya Nabi itu bikin orang ceria, bikin orang fresh, bikin orang segar gitu, bikin orang happy. Karena Nabi punya energi happy. Padahal hidup Nabi itu susah loh. Makan, bahkan Aisyah tuh pernah bilang, di rumah kami itu terbiasa sebulan itu dapur tidak ada asap sama sekali. Artinya gak masak dalam sebulan. Bayangin, kalau kita juga mungkin dapur kita gak berasap, soalnya makannya di restoran ya, makannya di kafe atau di rumah teman. Aku makan ya ke rumah teman, ke kosan-kosan teman. Sehingga dapur kita tidak pernah berasap. Sekali-kalinya berasap, mungkin masak Indomie, masak kopi gitu ya. Nabi itu hidupnya susah. Di rumah tidak ada masakan, tapi ceria. Coba lihat, Nabi itu orangnya no hard feeling, orangnya enjoy banget. Yang pernah saya cerita, Nabi lagi buka-buka panci di dapur gitu kan. Gak ada makanan apa-apa pagi, waduh sambal gak ada. Wah jengkol juga gak ada, gak ada apa-apa tuh di rumah. Yang kesukaan-kesukaan Nabi, tapi Nabi gak suka jengkol by the way. Kita mungkin yang suka jengkol. Jengkol, sambal, lalapan-lalapan kayak gitu. Gak ada apapun di rumah, nasi aja gak dimasak sama istrinya. Sehingga ketika Nabi lagi buka-buka panci, Aisyah lewat, Nabi dengan gampang, dengan santai ngomongnya, Aisyah aku hari ini puasa loh, gitu. Bukan, Aisyah hari ini puasa ya. Enggak gitu. Jadi kita mungkin bisa meniru Nabi dalam bahasa, ah hari ini puasa aja deh, gak ada makan. Tapi wajahnya sedih. Wajahnya gak rela gitu, mau puasa tuh gak rela. Kenapa, kok kamu puasa hari ini? Ya istri gak masak apa-apa, ya gimana lagi. Nah ini wajahnya gak rela. Ada juga yang puasa, kenapa kamu puasa hari ini? Gak masak apa-apa di rumah, soalnya gak ada istri. Lebih gak rela lagi kan ya? Jadi puasa terpaksa, karena istri gak masak atau karena gak ada yang masak, yang masakin itu sama tuh. Cuman kalau yang istri gak masak, lebih sakit dikit lah. Udah ada istri kok gak masak. Kalau ini ya wajar lah, gak ada istri, jadi gak ada yang masakin. Kayak gitulah ya, pengalaman dulu. Dulu pas saya masih pulang dari kampus tuh di Al-Azhar, kan belum nikah. Kalau pulang tuh mikir, aduh harus pulang habis ini harus masak lagi. Jadi pulangnya udah capek mikirin masak. Kalau sekarang mikir, kok gak pulang-pulang pengen cepet pulang. Ya, beda. Kalau dulu mikir, harus masak, harus segala macam. Kalau udah pas liburan, nyuci baju. Kan seminggu sekali tuh, bukan sebulan, seminggu sekali lah nyuci baju gitu. Itu beban banget. Sekarang alhamdulillah beban. Karena dicuciin terus kan jadi beban, gak enak tuh. Pengennya kita yang nyuciin, cuman gak ada waktu. Karena waktunya dipakai untuk ngegombal. Intinya adalah hidup Nabi itu susah. Tapi Nabi enjoy banget. Jadi aura Rasulullah itu happy, aura qanaah, aura syukur nikmat kepada Allah itu kelihatan dari wajahnya yang berseri-seri. Ketemu sahabat, senyum gitu. Kalau kita senyum juga, kenapa? Ada maunya, boleh gak aku makan di rumah kamu? Gitu kan? Kalau Nabi mah senyum karena pengen menyebarkan kebaikan. Jadi kata Jarir bin Abdullah, tidaklah saya bertatapan wajah dengan Rasulullah kecuali Rasulullah pasti tersenyum ke arah saya. Jadi Nabi itu orangnya murah senyum. Kalau ada yang semakin belajar sunnah semakin susah senyum, pasti dia gak ngerti sunnah nih. Belajar hadis sahih, sahih, sahih, sahih. Setelah 10 hadis sahih, gak bisa senyum ngeliat orang. Nah ini bahaya nih. Berarti dia gak belajar akhlak Nabi. Ngeliat orang dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana nih yang gak sesuai sunnah nih. Semuanya di absen misalnya. Ini berarti bukan sifat Nabi. Karena Nabi juga bukan hanya tersenyum kepada orang yang sudah baik agamanya. Bahkan ke orang yang masih belum paham sama sekali, bahkan kafir, selama dia tidak menzalimi orang mukmin, maka Nabi tersenyum kepada dia. Jadi kalau Nabi bilang, senyummu ke wajah saudaramu, maka bagimu adalah sedekah. Itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma ceramah, tetapi Nabi sendiri juga seperti itu. Ketemu temannya senyum gitu. Sesama teman atau sesama laki-laki, kalau yang ke atas jangan senyum. Sekalian aja, gak usah dibahas, kasihan. Nanti saya malah mengajarkan yang tidak baik ya. Kalau yang ke atas pura-pura gak kenal, kita harus menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Jadi kalau ketemu, nih si tetehnya sebelah sini, mau kemana? Mau ke taklim teh. Taklim di mana? Itu yang di TSB. Oh, kenapa kan marah-marah? Enggak, saya mah menjaga kehormatan. Jangan gitu-gitu amat juga ya. Biasa aja. Teman-teman tahu enggak arti menundukkan pandangan? Qaddul basar kan istilahnya. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu artinya enggak boleh ngelihat ke lawan jenis dengan hawa nafsu. Tapi kalau enggak pakai hawa nafsu, tapi lihat lawan jenis ini maksudnya yang udah menutup aurat ya. Kalau udah membuka aurat bilang ke hawa nafsu itu bohong. Ah, gua mah enggak berasa, biasa aja yang gitu-gitu. Nah, ini bohong nih. Kecuali ada dua kemungkinan. Pertama, udah kebal saking seringnya ngelihat yang gitu-gituan. Yang kedua, enggak normal. Ada dua kemungkinan. Dan kayaknya kalau enggak normal enggak mungkin juga, soalnya dia kayaknya gagah gitu. Cuma sekarang banyak yang gagah juga, agak-agak. Gimana? Ah, gua mah biasa aja kalau ngelihat yang gitu. Lo aja yang pikirannya kotor. Bukan kotor, dia masih bersih, makanya saking bersihnya yang gitu-gitu mah peka. Jadi kalau ada orang yang aduh astagfirullahaladzim, itu masih bersih. Kalau biasa aja lah. Neng gimana? Nah, ini berarti udah kotor nih. Kalau dia vulgar, tapi kalau udah menutup aurat, nah tetap harus menundukkan pandangan. Cuman arti menundukkan pandangan di situ ngelihatnya enggak boleh pakai desire, gak boleh ada hasrat apa-apa. Makanya kita harus membedakan. Jadi kalau ada kadang-kadang dengan teman kita dia udah menutup aurat, udah sempurna, biasa aja lah, gak usah. Dengan teman juga kita rapat yuk. Ya yuk kita rapat, udah rapat aja, rapat organisasi gitu kan, OSIS, ROHIS segala macam. Udah aja yang satu duduk menghadap, daripada kita susah ngeliat bahwa udah kita menghadap sana satu, kesini satu. Udah aja rapat, apa patonggong-tonggong gitu apa, saling membelakangi kan ya. Waduh, rapatnya enggak seru banget tuh. Jadi ngomongnya sambil ngelihat ke tembok masing-masing. Bukan gitu-gitu amat juga qaddul basar teh. Atau menghadap cuman ke bawah, enggak harus kayak gitu. Kecuali kita takut enggak sanggup untuk menjaga perasaan. Berarti baper. Baper. Ngomong lihat ke bawah, baper ya, gitu kan. Kalau enggak baper mah biasa aja. Teh gimana? Biasa kan? Tapi jangan pura-pura biasa. Nanti pas sudah dia pergi, nangis, kenapa gak saya nembak ya gitu ya, nyesel gitu. Tadi mah jaim, pas orangnya udah pergi nyesel, kenapa gak di saya gak mengutarakan isi hati. Intinya qaddul basar itu jangan menatap, melihat dengan hasrat. Tapi kalau biasa aja ke teman, maka tidak harus menundukkan pandangan, tetapi tetap kita lebih tahu dan gak boleh membohongi Allah. Allah maha tahu. Sehingga kalau gak gitu pura-pura mungkin gitu, gak usah fokus, jangan lihatnya. Ya teh, siap. Wah, ini apa nih? Pernah jadi pramuka ya? Gak usah ngelihat juga terlalu fokus, terlalu tajam sampai bikin orang GR. Santai aja. By the way, balik lagi ke tadi. Intinya adalah Rasulullah itu orangnya santai, senyum. Boleh gak kita senyum ke lawan jenis? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Wah, bahaya. Atau yang ceweknya juga, cewek lebih harus hati-hati lagi tuh senyum kepada cowok. Soalnya senyuman cewek itu adalah racun. Madu dan racun. Jadi manis sih, tapi mematikannya. Ya senyum, gitu. Oh, langsung. Baru dibilang A, belum B, C, D, E. Baru satu huruf, udah kelepek-kelepek gitu. Makanya hati-hati kalau cewek senyum ke cowok. Biasa aja, senyum yang memberi aura, memberi kesan kesan yang positif, kesan mungkin kalau nggak akrab pun kesan nggak sombong lah, jangan sampai memberi kesan yang lebih. Dan kita tahu batasannya, pasti kita ngerti banget nih mana senyum yang membahayakan, mana senyum yang masih wajar, pasti kita tahu. Dan susah untuk didefinisikan. Oh, senyum yang membahayakan itu kalau senyumnya nggak mungkin kan didefinisikan kan ya. Kalau yang wajar, justru yang wajar barusan tuh bahaya tuh. Udah senyum, matanya kedap-kedip. ini bahaya. Jadi boleh kita senyum ke lawan jenis, tetapi selama masih wajar. Senyum yang memberi kesan, oh ya dia mah orangnya gak sombong, gitu aja. Tetap kita lebih tahu batasannya. Dan Nabi SAW orang yang murah senyum. Dan Nabi bukan hanya tersenyum kepada laki-laki saja, bahkan kepada perempuan yang bukan muhrim beliau pun, beliau tersenyum selama tidak berlebihan. Jadi kalau ada perempuan datang kepada Rasulullah, kenapa? Hah? Saya gak nyambung, ada apa barusan? Ya. Oh, kerjaan kameramen. Jadi kalau Rasulullah kedatangan seorang akhwat, cewek mau konsultasi kepada Rasulullah, Rasulullah bukan kaku gitu, gak sekaku yang kita bayangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gak gitu-gitu amat. Rasulullah biasa aja, mangga masuk gitu. Ya Rasulullah gitu. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebaikan kan ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Emang ada apa? Perempuan ini nanya, gimana cara membersihkan haid ya Rasulullah? Kata Nabi, ya dibersihin, kata Nabi. Santai aja enggak? Hah? Entar. Ah, mau bahas itu ya? Jangan sama saya dong. Enggak gitu-gitu amat, biasa. Ya dibersihin, kata Nabi. Sewajarnya, kata perempuan ini karena dia juga enggak ngerti. Ya tapi gimana caranya Rasulullah? Ya dibersihin aja, kata Rasulullah. Tapi gimana? Coba. Kata Rasulullah, ya dibersihin. Ya ya Rasulullah, maksudnya how to, kalau bahasa kita teh gimana caranya. Akhirnya ditarik sama Aisyah, dibawa masuk ke dalam, baru Aisyah yang mengajarkan fikih khusus untuk perempuan. Gitu aja. Jadi Nabi enggak berlebihan juga, tapi juga enggak sampai menjadi orang yang kaku. Tersenyum, ini sifat Nabi, dan Nabi itu orangnya periang. Sahabat kalau dekat sama Nabi itu happy gitu, senang gitu. Apalagi kepada anak-anak. Anak-anak kecil tuh senang banget sama Rasulullah. Tapi kalau lagi senang sama Rasulullah, tiba-tiba lewat Umar, pada diem semuanya tuh. Umar. Jangankan anak kecil, setan aja takut, apalagi anak kecil gitu. Ini Umar. Tapi gak salah juga sifat Umar. Karena ketika nanti Umar jadi khalifah, anak-anak kecil juga pada paham ternyata Umar itu orangnya gak seserem yang dicitrakan. Tetap aja pada waktu tertentu dia tegas, di waktu yang lain dia orang yang sangat bijak. Jadi yang pertama teman-teman, poin kita adalah bercanda itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda. Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda. Pernah gini nih, ini contoh bercandanya Nabi. Tapi intelek banget, pakai logika. Orang kalau gak ngerti gak akan ketawa. Jadi kalau nanti gak ada yang ketawa berarti gak ngerti. Maksa orang ketawa ya. Jadi canda Nabi gini, Nabi lagi naik, lagi mau melakukan satu perjalanan. Nah, ada sahabat yang mau ikut jihad sama Nabi. Ini bayangin bercanda dalam suasana perang. Kan Nabi suka ngumpulin kendaraan onta segala macam buat para sahabat yang miskin yang gak punya kendaraan kayak mau pergi ke Tabuk gitu. Nah, waktu itu ada seorang laki-laki miskin dan dia badannya agak gemuk. Dia bilang gini, ihmil nih ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bawain saya dong, atau beri saya tunggangan dong Rasulullah, saya pengen berjihad tapi gak punya tunggangan. Kalau bahasa kita, cuman bahasa singkatnya, ihmil nih ya Rasulullah, bawa saya Rasulullah, bawa saya. Kata Nabi, ya saya akan bawa kamu, tapi kami akan memberikan kamu anak onta. Kata Nabi, kami akan berikan kamu anak onta. Dia langsung, aduh gimana dong, dia gak bayangin. Nanti kalau perjalanan jauh, naiknya anak onta, saya lebih gede daripada anak ontanya, gimana dong? Kan kasihan anak ontanya, kan ada adegan tuh. Dua orang, ini yang di Al-Fulailah, Walailah 1001 Malam. Ayah sama anak naik keledai kan. Terus orang-orang bilang, aduh gak berperi keledaian. Orang keledai dinaikin berdua, aduh gak kasihan sama hewan. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya turun, anaknya yang naik. Wah anak kurang ajar nih, ayahnya dibiarin jalan kaki, dia naik keledai. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya naik, anaknya turun. Wah ayahnya gak sayang sama anak. Akhirnya dua-duanya turun, wah ada keledai gak dinaikin. Salah aja ya. Nah, dia ngebayangin, duh naik onta, naik anak onta, sedangkan badan saya besar, perjalanan jauh. Ya Rasulullah gimana nih? Akhirnya Nabi tersenyum, para sahabat yang lain yang pintar-pintar senyum. Akhirnya Nabi bilang apa? Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Ini candanya Rasulullah SAW. Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Walaupun udah dewasa, tetap aja anak onta. Oh gitu. Ketawa semuanya. Ini mau berangkat jihad loh. Nabi sempet-sempetnya godain sahabat yang badannya besar,